Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca salah satu kisah dari kisah-kisah para ulama kita, bagaimana mereka ketika menuntut ilmu, belajar, menuntut ilmu agama, apa yang mereka lakukan, apa keseharian mereka, bagaimana mereka bisa mengatur waktunya. Nah, para ulama alaihim rahmatullah yang tentunya menjadi teladan bagi kita. Di antara kisah para ulama tersebut adalah kisah yang disebutkan dalam kitab Jami'u Bayani Fadlil Ilmi wa Ahlih. Jami' Bayan Fadlil Ilmi wa Ahlih, karya Na'am Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Kitab yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Disebutkan dalam kitab tersebut kisah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kisah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Idris Abu Abdullah Muhammad bin Idris rahimahullahu ta'ala. Disebutkan kisahnya. وحدث الإمام الشافعي عن نفسه فقال كنت يتيما في هجر أمي فدفعتني إلى الكتاب ولم يكن عندها ما تعطيه للمعلم فكان المعلم يرضى مني أن أخلفه إذا قام فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع المسألة أو الحديث فأحفظها ولم يكن عند أمي مال تعطينيه لأشتري به ورقا وقراطيس أكتب فيها وكنت أتتبع العظام والخزف وأكتاف الجمال وسعف النخل فأكتب فيها الحديث فإذا امتلأت طرحته في جرة كانت لهنا في البيت ثم إن الجرار التي في البيت قد كثرت فقالت لأمي إن هذه الجرار قد ضيقت علينا البيت فأقبلت على هذه الجرار أحفظ ما فيها ثم ألقيها ثم بعد ذلك يسر الله yasarallahu lil safar ila al yaman. Di awal-awal Imam Syafi'i rahimahullahu taala menuntut ilmu masa kecil beliau, ketika beliau masih kecil. Beliau menceritakan tentang dirinya bahwasanya, kata beliau, aku hidup dalam keadaan yatim. Beliau hidup yatim dalam asuhan ibunya. Yatim itu adalah anak yang belum balig, yang ditinggal meninggal oleh bapaknya. Ini anak yatim. Tapi kalau sudah balig, sudah bukan yatim lagi. Berarti Imam Syafi'i ini apa? Belum balig ketika itu. Yatim. Beliau menceritakan bahwasanya ibuku mengantarkan aku ke guru-guru pengajar menulis. Jadi kalau zaman sekarang guru ngaji lah. Guruku mengantarkan aku ke tempat guru ngaji. Subhanallah, ini ibu yang solehah. Diantar anaknya, disuruh anaknya, nak ngaji nak. Ini istri yang solehah, masya Allah. Dan ketika itu ibunya tidak memiliki harta yang bisa digunakan untuk memberi mukafaah untuk guru atau untuk pengajar atau guru ngaji. Karena apa? Beliau dan ibunya adalah miskin. Miskin, subhanallah. Imam Syafi'i lahir dalam keadaan masa kecilnya yatim. miskin. Ini kondisi beliau ketika beliau masih kecil. Ibunya memberi semangat kepada beliau untuk menghadiri naam majelis-majelis ilmu, ya, mengantarkan beliau ke guru-guru ngaji, ya, walaupun ketika itu tidak memiliki naam harta yang bisa digunakan untuk membayar guru ngaji. Dan ketika itu guru ngajinya ridho, ya, artinya gak masalah. Nah, walaupun ibunya Imam Syafi'i tidak memberikan mukafa'ah kepada guru ngaji tersebut, tetapi guru ngaji ini ridho. Kemudian kata beliau, ketika aku menghafal Al-Quran atau menyelesaikan Al-Quran, ya, sudah selesai hafalan Al-Quran, ya, di guru ngaji tersebut, ya, maka dakhaltul masjid, maka aku mulai masuk masjid menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri majelis-majelis para ulama. Fakuntu ujalisul ulama, maka aku menghadiri majelis-majelis para ulama. Setelah tadi hafal Quran dia, Syafi'i rahimahullah ta'ala hafal Quran sebelum beliau balig, sebelum dewasa sudah hafid, ya, subhanallah. Nah, demikianlah didikan ibu yang salehah, ya, yang terus memberikan semangat kepada anak-anaknya. Naam, untuk menghafal Al-Quran, ya, mengaji, ya, dan seterusnya. Belum sampai balik beliau sudah hafal Al-Quran. Dan ketika sudah selesai hafalan Al-Quran, barulah beliau masuk ke masjid menghadiri majelis-majelis yang ada di masjid. Ini menunjukkan majelis-majelis ilmu di masjid itu sudah sejak zaman dahulu. Bahwasanya ilmu itu disampaikan di masjid. Ya. Nah, para ulama alaihim rahmatullah membuka pelajaran-pelajaran mereka di masjid-masjid. Wa kuntu asma'ul mas'alata awil haditsa fa ahfadzuha. Dan ketika itu, ketika sudah hadir di majelis ilmu, ya, dalam keadaan beliau masih kecil, ya, kurang lebih umur 10 atau kurang atau lebih lah. Nah, karena beliau hafal Al-Quran kalau enggak 9 atau 8 tahun, kemudian hafal Muwatta Imam Malik umur 10 atau 11 tahun. Kemudian aku mendengar permasalahan-permasalahan yang disampaikan di majelis dan juga hadis-hadis yang disampaikan di majelis. Fa'afadzuha, dan aku hafal. Subhanallah. Jadi taklim kayak gini dihafal, direkam di otaknya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, cerdas beliau, sehingga guru-guru beliau itu, nah, banyak yang sayang kepada beliau rahimahullahu ta'ala, karena kecerdasannya, akhlaknya yang bagus, insyaallah pandai, senang guru-guru beliau. Nah, walam yakun inda ummi malun tu'tinihi li asdari bihi warakan wa karatis aktubu fiha. Kenapa dihafal? Hah? Karena ibuku, kata Imam Syafi'i, tidak punya uang untuk membeli kertas, ya, naam, atau buku agar aku bisa menulis. Subhanallah. Enggak punya uang untuk beli kertas atau pulpen, ya. Tinta, pada zaman dulu tinta, ya. Miskin, subhanallah. Sehingga satu-satunya jalan untuk mentaqid ilmu, mengikat ilmu dengan hafalannya. Jadi apa yang disampaikan di majelis dari hadis atau yang lainnya dihafal, direkam, ya. Subhanallah. Ini rekamannya para ulama dulu, ya. Kalau kita sekarang rekaman apa ini, elektronik pun, ya. Nah, kadang didengar, kadang enggak, ya. Halo Ustaz. Direkam dengan hafalannya. Fakuntu atatabba'ul 'idhama wal khazafa wa aktafal jimal wa sa'fan nakhl. Maka karena enggak punya kertas, ya, enggak punya uang untuk beli kertas atau beli buku, maka aku mencari-cari tulang. ya, beliau cari-cari tulang, ya, dan kemudian apa ini, pelepah kurma, ya, atau papan-papan, ya, yang bisa digunakan untuk menulis. Jadi di majelis beliau hafal, ya. Kemudian pulang ke rumah, fa'aktubu fihal hadis, aku tulis hadis, ya, di tadi tulang-tulang ataupun pelepah kurma ke tadi atau papan-papan yang beliau temukan. Ya. Nah, beliau yang hafalannya sehebat itu, ya, mengkhawatirkan, ya, hafalannya akan lemah, ya, sehingga perlu untuk ditulis. Nah, al-hifdhu khawan, hafalan itu kadang berkhianat. Ya. Sehebat apapun dan sekuat apapun hafalan seseorang, kadang berkhianat. Sehingga beliau berusaha untuk mencari tadi pelepah kurma atau papan, ya, untuk ditulis padanya hadis. Ya, gak punya buku, nulisnya di pelepah kurma, papan, ya, batu, subhanallah, untuk menulis hadis. Fa idza imtala'a tarawtu fi jurratin kana salana fil bait. Dan ketika sudah naam penuh, ya, sudah penuh tulisannya, maka aku simpan naam di salah satu kantong yang ada di rumah atau di salah satu tempat yang ada di rumah. Jadi pelepah kurmanya, kemudian papan-papan tadi, ya, sudah selesai ditulis, penuh tulisan hadis di dalamnya, taruh di rumah. Summa innal jirar allati fil bait qad kasurat. Kemudian benda-benda tadi, ya. Nah, sudah banyak di rumah. Pelepah rumah itu isinya pelepah kurma, papan-papan, ya. Nah, karena tadi tulisan-tulisan hadis tadi, ya. Kalau kita kan sekarang sudah buku, ya, nyimpen di tempat buku di perpustakaan kita misalkan, atau di lemari buku, ya. Jadi enggak apa? Enggak makan tempat, ya. Nah, Imam Syafi'i, nah, pelepah kurma besar-besar, ya, papan-papan ditulis hadis taruh di rumah. Dalam keadaan ketika itu rumah beliau sempit. Maka faqalat li ummi, karena di rumah itu banyak papan-papan pelepah kurma, maka ibuku berkata kepadaku, inna hadhil jirar qad dayyaqat alainal bait. Sungguhnya benda-benda ini, ya, tulang-tulang ini, pelepah kurma, kemudian papan-papan ini sudah banyak di rumah, ya, dan membuat rumah kita lebih sempit. Ya. Sudah sempit rumahnya, ditaruh lagi benda-benda tadi yang besar-besar, ya. Sempit rumah kita ini, kata ibunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, maka beliau rahimahullahu taala tidak ingin membuat susah ibunya. Beliau tidak ingin membuat ibunya naam sedih, ya, karena semakin sempit rumahnya. Ya. Maka apa yang beliau lakukan? Fa'akbaltu ala hadhil jirar ahfadu ma fiha. Maka aku ambil tadi benda-benda tadi yang ditulis di dalamnya hadis-hadis, ya. Maka aku hafal apa yang ada di dalamnya. Ya. Aku hafal, thumma ulkiha, kemudian aku buang. Tumma ba'da dzalik yassarallahu lisafar ilal Yaman. Nah, setelah dihafal semua hadis-hadis yang ditulis di benda-benda tadi, ya, kemudian beliau membuangnya supaya rumahnya kembali lagi luas, ya, tidak sempit, ya. Nah, ini Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dihafal. Disimpan di otaknya, ya, dikokohkan di otaknya, di hafalannya, ya. Kemudian setelah itu Allah memudahkan untukku melakukan perjalanan ke negeri Yaman. Yang ketika itu di negeri Yaman banyak para ulama. Nah, ini salah satu kisah dari kisah-kisah para ulama kita yaitu kisahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah ini. Ya. Naam. Keadaan beliau yang hidup yatim, ya, miskin dengan ibunya, naam, yang salehah, ya, tidak menciutkan beliau, ya, tidak menciutkan atau mengurangi kesemangatan beliau untuk menghafal ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ya, dan bermajlis di majlisnya para ulama. Nah, bahkan rata-rata para ulama alim rahmatullah itu lahir dari keluarga miskin, ya, keluarga yang miskin, awalnya miskin, masya Allah. Nah, seperti ini Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sehingga ada hikmahnya, ya, Allah menjadikan seorang itu miskin atau kurang. Nah, ada hikmah yang besar di balik itu. Bisa jadi mungkin kalau Allah tetapkan dia jadi orang kaya atau anak miliarder, ya, bisa jadi bukan masuk pondok pesantren, bukan masuk mahad, ya. Nah, masuknya ke universitas-universitas luar negeri. Sehingga ada hikmahnya. Nah, barakallahu fikum. Seperti para ulama kita, ya, yang kehidupan mereka banyak dari mereka yang miskin. Ya, seperti ini Imam Syafi'i rahimahullah taala sampai-sampai beli kertas pun nggak bisa, karena nggak ada uang, nggak ada harta yang bisa digunakan untuk membeli kertas. Nah, maka kalau kita melihat kondisi ini, ya, kita yang hidup sekarang ini harus banyak bersyukur. Ya. Fasilitas serba ada, masya Allah. Ya. Kertas, pulpen, buku, murah. Ya. Ada pulpen yang 1000-an, ada yang 2000-an. Ya. Nah, ada buku yang 5000-an. Ya, murah. Nah. Allah mudahkan fasilitas untuk menulis ilmu, mentakdir ilmu, mengikat ilmu. Ya. Bahkan ada rekaman, ya, ada ini dan itu, masya Allah. Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Nah, namun ternyata ketika fasilitas semakin lengkap, ya, himmah semakin turun. Himmah, ya, kesungguhan, kesemangatan untuk menghafal ilmu, memurojaah ilmu itu semakin turun. Nah, padahal masya Allah fasilitas kurang apa zaman sekarang dibandingkan zaman Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita dulu dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, bukan pakai Honda atau Yamaha, ya, nah, atau Avanza atau bukan, ya, ada yang pakai himar keledai, ya, ada yang pakai unta, ya, bagi yang sedikit banyak uangnya mungkin pakai unta. Nah, yang sedang-sedang pakai himar, ya, kelas menengah, ya, kelas bawahnya orang fakir fukoronya jalan kaki, ya, dari satu tempat sampai ke tempat yang lain. Jalan kaki bukan di tanah yang dingin kayak tempat negeri kita ini. Jalan kaki di padang pasir yang pasirnya panas, di atas pun matahari panas, ya, sehingga panas atas bawah. Nah, gak heran kalau di antara mereka ada yang menceritakan kisahnya sampai kencing-kencing darah, ya, saking panasnya mereka berjalan di atas gurun pasir. Nah, sampai ada yang kehabisan air, ya, perbekalan, mereka meminum air kencing mereka sendiri, ya. Ada kisahnya dalam 6 buku ini, ya, disebutkan kisah-kisah mereka para ulama alaihim rahmatullah, perjuangan yang begitu berat untuk mendapatkan ilmu. Nah, maka, ya, kita yang hidup zaman sekarang yang masya Allah tinggal menikmati, ya, kitab kita pun hadis-hadis pun tinggal nah beli ya. Atau kalau nggak bisa beli tinggal menyalin, pinjam punya temannya disalin misalkan ya. Atau yang lainnya, masya Allah, kemudahan demi kemudahan ya. Maka kemudahan-kemudahan fasilitas ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita semakin semangat lagi untuk menuntut ilmu nah dan memahami, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi motivasi bagi kita dan menjadi penyemangat bagi kita untuk tetap sabar dan semangat dalam menuntut ilmu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.